Kan ku dendamkan sebulanku yang merdu dengan sepenuh cinta dan hanya untukmu. Ku persembahkan harunan nada yang besar. Ku cinta dengan dansa, pejamkan matamu, dengarkanlah laguku. Kau akan berada di atas awan, melayang berirama. Dan jika kau ingin dapat tertidur lelah, dengarkanlah.